السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa melanjutkan kembali kajian kita di Badal Maghrib ini. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah dan menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita melanjutkan dosa-dosa besar yang ke-13 19 at-tasi ashar, berkaitan dengan syurbul khamr, minum khamr. Khamr itu satu kalimat yang sudah kita mengerti. Lebih umum dari itu adalah segala yang menghilangkan akal. Segala yang menghilangkan akal, apakah itu bentuknya cair ataukah itu bentuknya padat, bubuk atau yang lainnya seperti narkoba, itu juga masuk pada pembahasan kita. Khamar disebutkan dalam bahasa Arab dengan mukhaddarat, hal-hal yang mengotori akal, yang menghilangkan akal, itu semuanya disebut dengan khamar bahasa kitanya. Maka bab ini mencakup itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Khamr la khilafa baina ahli ilmi, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama akan haramnya khamr. Anal khamr hurimat binuzuli ayati suratil Maidah. Haramnya khamr itu ditunjukkan dengan turunnya salah satu ayat dalam surat Al-Ma'idah. Surat ini disebutkan dalam ayat yang ke-90 dan 91. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamra wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan. Sesungguhnya tak lain al-khamru khamar, wal-maisiru perjudian, wal-ansabu patung-patung, wal-azlamu kesyirikan-kesyirikan, rijzun min amali syaitan, itu semuanya adalah najis, amalannya syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhi itu semuanya, semoga kalian bahagia. Disebutkan khamar dan al-maisir perjudian itu di antara jebakan syaitan untuk menghancurkan Bani Adam. Allah sebutkan dalam ayat yang ke-91, innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawat wal baghdha. Sesungguhnya tak lain syaitan menginginkan untuk menimbulkan kebencian, permusuhan antara kalian. Fil khamri, dalam khamr. Wal maisir, dalam perjudian. Itu tujuan utama. Kemudian yang kedua, wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalangi kalian dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya syaitan. Dengan turunnya ayat ini, maka khamar menjadi haram hukumnya. Ada kisah sebelum itu, dan insya Allah akan kami sampaikan kisahnya, urutan pengharaman khamar. Namun kami sampaikan di sini beberapa keterangan para ulama kita. Di antaranya disebutkan dalam hadis Nabi, riwayat Muslim, kisah turunnya ayat ini, an Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthub bil Madinah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah di Madinah. Qala ya ayuhan nas, beliau mengatakan, wahai manusia, inna Allah ta'ala yu'arrid bil khamr, wal'alallaha sayanzilu fiha amran. Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hukum yang berkaitan dengan khamr. Di waktu itu di kota Madinah, awal mula Nabi masuk ke kota Madinah, penduduknya masih minum khamr. Yas'alunakanil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun al-ayah. Nanti akan kita bacakan sejarahnya insyaallah sedikit. Rasul di waktu itu berkhutbah, wahai manusia, Allah akan menurunkan ayat yang berkaitan dengan khamr ini. Maka Nabi mengatakan, faman kana indahu minha syai falyabihu walyantafi bihi. Siapa yang masih memiliki khamar, maka jual itu atau ambil manfaat darinya. Ini sebelum turun ayat tadi. Ini ucapan Nabi di saat itu. Qala fama labithna illa yasiran. Sahabat beliau yang meriwayatkan hadis ini, Abu Sa'id Al-Hudri, Sa'ad bin Ibn Sinan Ibn Malik Al-Hudri, Sa'id Al-Hudri, beliau mengatakan, tidak beranjak lama dari kalimat itu, hatta qala Nabi, sampai Rasulullah mengatakan pengharamannya. Kemudian beliau menyebutkan ayat Al-Quran dalam surat yang tadi kita bacakan. Faqala Rasul, setelah menyebutkan ayat tadi, inna allaha harramal khamra, dengan ayat ini Allah mengharamkan khamr. Selesai sudah. Tidak ada lagi yang boleh memanfaatkan. Dalam hal ini itu dikonsumsi. Tidak boleh lagi. Sudah turun hukum pengharamannya. Inna allaha harramal khamra, faman adrakahu hadhil ayah wa indahu minna syai fala yashrab. Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah mengharamkan khamr. Barang siapa yang dia mendapati ayat ini, surat Al-Maidah ayat yang ke-30, ayat yang ke-90 sampai 91 tadi, barang siapa yang mendapati ayat ini dan dia masih memiliki khamr, fala yashrab, maka jangan dia minum. Sudah haram. Hukumnya sudah haram. Wala yabi', dan juga tidak boleh menjualnya. Qala fasaqbala an-nasu bima kana 'indahu minha fi tariqil Madinah fasafaku fiha. Maka dengan turun ini dan keterangan dari Nabi di atas tadi, maka mereka-mereka penduduk kota Madinah yang masih memiliki khamar, langsung mereka membawanya ke jalan-jalan dan dituangkan di jalan-jalan khamar itu. Dan dari semenjak itu diharamkan khamar. Ini menunjukkan ketundukan para sahabat Nabi. Begitu turun ayat yang mengharamkannya, maka langsung mereka membuangnya dan tidak meminumnya dan tidak menjualnya. Qala Imam Nawawi dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim, beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendapati ayat ini, ay adrokatuhu hayyan, mendapati ayat ini dalam keadaan dia masih hidup dan telah sampai kepadanya ayat ini. Ayat apa itu? Ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabul azlamu rijzun min amli syaitan. Surat Al-Maidah, ayat yang tadi kami sampaikan di atas. Sejak itu diharamkan. Bisa difahami hadirin? Ya. Dalam syarah Sunan An-Nasa'i disebutkan la khilafa baina ulama al-muslimin anna surat Al-Maidah nazalat bitahrimil khamar. Tidak ada khilaf di antara para ulama, turunnya surat Al-Maidah tadi ayat yang ke-90 dan 91 menyebutkan tentang haramnya khamar. Adapun ketetapan kapannya, di bulan kapannya, di tahun keberapanya ayat itu turun, ini ada khilaf di antara para ulama. Ya, tentang kapannya disebutkan oleh Syekh Salim Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Qala Syekh Salim Taimiyah rahimahullahu taala, wa kana tahrimuha ya'ni al-ghamr ba'da ghazwati Uhud fi sanati tsalitsati min al-hijrah. Ini ucapan Syekh Salim Ibnu Taimiyah yang dimuat dalam kitab Majmu' al-Fatawa beliau, bahwasanya pengharaman khamar itu setelah perang Uhud di tahun yang ketiga dari hijrah. Sebagaimana disebutkan Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi yang berkaitan dengan ayat tadi di atas, beliau mengatakan qala Imam Al-Qurtubi, wa ammal khamru fa kanat lam tuharram ba'du. Adapun khamar belum diharamkan sebelum turunnya ayat itu. Lam tuharram, belum diharamkan. Ba'du, sebelum turunnya ayat Al-Maidah tadi. Wa inna ma nazalat tahrimuha fi sanati 30 ba'da waq'ati Uhud. Tak lain turunnya ayat yang mengharamkan khamar ada di tahun yang ketiga setelah kejadian perang Uhud. Wa kanat waqtu Uhudin fi Syawal sanat 30 min al-Hijrah. Perang Uhud itu terjadi di bulan Syawal di tahun yang ketiga Hijriyah. Ini penjelasan para ulama kita tentang kapannya diharamkannya khamr. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun sedikit kisah tentang pengharaman khamr wa kaum muslimin. Tiga tahapan pengharaman khamr itu. Hurrimatul khamru salasa marra. Pengharaman khamr itu tiga tahapan. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yashrabunal khamra. Nabi awal mula masuk ke kota Madinah, yakni hijrah ke kota Madinah. Tahun pertama Hijriah. Nabi mendapati mereka penduduk kota Madinah meminum khamr. Yaqulun al-maisir. Al-maisir, mereka juga masih menggunakan apa? Al-maisir, judi. Fasalu Rasulullah anhuma, mereka bertanya kepada Rasul tentang keduanya, khamar dan judi. Maka faanzalallah, Allah turunkan ayat Al-Quran, yas'alunaka anil khamri wal maisiri qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas ila akhiril ayah Al-Baqarah. Allah turunkan mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan perjudian. Qul, katakanlah kepada mereka, fihima ithmun kabirun, pada keduanya terdapat dosa besar dan masih ada kemanfaatannya bagi manusia. Sampai akhir ayat dalam surat Al-Baqarah yang disebutkan dalam ayat yang ke-219. Itu ayat yang pertama. Faqalan nas ma harrama alaina manusia mengatakan, oh berarti khamar itu bukan sesuatu yang haram. Karena ayatnya mengatakan fima itsmun kabirun wa manafi'ul linas. Pada keduanya terdapat dosa yang besar tapi ada manfaatnya. Oh, kalau demikian kesimpulannya belum diharamkan atau khamar bukan sesuatu yang haram. Itu awal mulanya. Kemudian dikisahkan berlanjut hatta kana yauman sampai pada satu hari minal ayyam salla rajulun minal muhajirin. Ada seorang di antara muhajirin. Amma ashabahu fil maghrib. Mengimami salat beberapa teman-temannya. Khalata fi qiraatihi. Tercampur bacaannya dalam salat itu. Kacau bacaannya. Maka Allah menurunkan ayat lebih tegas dan lebih tandas dari ayat yang sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma takulun. Dalam surat An-Nisa. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabok. Di waktu itu masih mabok. Jangan antum katakan, deng sahabat-sahabat mabok ya lagi sholat maning. Itu salah Pak Antum. Ini terjadi sebelum apa? Turun ayat pengharaman. Ini kisah awal-awal. Masa muhajirin mabok? Karena belum ada nas yang mengharamkannya. Sampai terjadi apa yang terjadi, seorang mengimami dan bacanya terbalik-balik, tercampur-campur. Karena dalam keadaan apa? Mabok. Awas, jangan sampai ada yang menghina sahabat dan ada yang mengambil sebuah kesimpulan, wah sahabat bagaimana ya, sholat-sholat mabok, gak tahu haram apa. Ini belum diharamkan Pak, hati-hati loh, hati-hati, salah paham, tak jewerengin Pak. Saya paling bahaya nih, kalimat ini bahaya, bisa kita jatuh pada bid'ah jika kita menghina sahabat. Kita sedang mengisahkan kisah itu terjadi, bukan dalam menghina apa? Sahabat. Maka Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salat wa antum sukara. Jangan kalian dekati salat dalam keadaan kalian mabok. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan sehingga bacanya tidak ngacau. Ayat ini dalam surat An-Nisa. Wa kana an-nasu yashrabun, di waktu itu manusia masih minum. Hatta ya'ti ahaduhum as-salata wa hum mufiq. Thumma nazalat ayatun aghlaq min dalik. Kemudian turun setelah itu ayat yang berikutnya, ayat pengharaman tadi. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ansabul azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Turunnya itu kaum muslimin, mereka para sahabat mengatakan intahaina, selesai sudah urusannya, Allah melarang kita, Allah mengharamkan khamr. Fa anzalallah, kemudian turunlah ayat ini dan diterangkan oleh Nabi sebagaimana yang tadi kami sampaikan. Ini sejarahnya ya kaum muslimin. Ini menunjukkan Islam ya kaum muslimin rahimani orang jami'an, sangat indah, sangat baik sekali ya, dalam menerangkan berbagai macam hal yang pada ujungnya segala yang memadoroti hidup manusia diharamkan. Segala yang memadoroti kehidupan manusia diharamkan. Hadirin yang kemuliakan, disebutkan Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair bab yang ke-19 beberapa dalil tentang haramnya dan ancamannya. Kita masuk, dan ini sudah pernah kami sampaikan beberapa bulan yang telah lewat ya, karena memang kita taklimnya satu bulan sekali. beberapa bulan yang telah lewat. Disebutkan oleh beliau keterangan hadis Nabi yang disebutkan oleh Imam Daruqutni dalam Sunan beliau, At-Tabrani dalam Al-Usad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibul khamra." Jauhi oleh kalian khamr. Fa innaha ummul khaba'ith. Karena sesungguhnya khamr itu induknya seluruh keburukan. Ummun itu induk. Khaba'ith semua keburukan. Kalau orang sudah menenggak khamr, khamr itu macam-macam tadi saya sebutkan, termasuk padanya narkoba, ekstasi, heroin, dan yang semisalnya, itu pasti akan jatuh pada semua kemungkaran. Sebagaimana induk melahirkan anak-anaknya, induknya keburukan, terlahir darinya keburukan-keburukan yang lain. Karena itu kaum muslimin sangat merugikan sekali jikalau sebuah negeri penduduknya adalah khumar, peminum khamar, atau narkobais, orang-orang yang kena candu narkoba. Sangat-sangat merugikan. Qala Syai al-Imam Dzahabi mengatakan di sini, faqad naha 'azza wa jal fi hadhihi al-ayah 'anil khamri wa hadhara minha. Sungguh Allah telah melarang dalam ayat tadi di atas tentang khamr. Berikut juga dengan Nabi telah menyebutkan keharamannya. Faman lam yajtanibaha dengan ayat dan hadis ini. Barang siapa yang tidak menjauhi khamr, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sungguh dialah orang yang sangat layak diazab dalam neraka dan dilemparkan kepada azab yang sangat menghinakan. Kemudian selain ini, Al-Imam Dzahabi menyebutkan sekian banyak dalil ancaman-ancaman bagi orang yang minum khamr. Di antaranya kaum muslimin disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shi Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adabun muhin." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan dia melanggar batasan-batasannya, yudkhilhu naran, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, yang dia kekal di dalamnya, walahu adabun muhin, dan bagi dia siksaan yang menghinakan. Al-Imam Abdullah bin Abbas menerangkan maksud ayat ini, maksiat dan menentang atau melanggar batasan-batasan. Kalau Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas ketika menafsirkan ayat ini, lamma nazala tahrimul khamr, tatkala turun ayat-ayat khamr, pengharamannya, masya sahabat ba'dum ila ba'din, para sahabat satu dengan yang lainnya memberitahukan ayat itu satu persatu mereka. Nah, waqalu hurimatul khamr, khamr itu telah dilarang. Wa ju'ilat adlan syirki, disebut oleh Nabi minum khamr itu setara dengan syirik, penyembah berhala, dalam hadis yang akan kita bacakan nanti. Karena itu disebutkan dalam ayat ini akan kekal dalam neraka jahanam bagi dia azab yang menghinakan sebagaimana kesyirikan. Tetapi walaupun demikian, yang seperti ini kita lewati sesuai dengan apa yang adanya, cuma dalam pembahasan Kalau yang mengekalkan adalah kesyirikan. Adapun khamar adalah dosa yang tidak saya mengekalkan dalam neraka. Ada pembahasannya ya kaum muslimin, bukan kita menyalahi ayat, tetapi kita melewati ayat dan ancaman itu sesuai dengan yang ada. Ya. Qala Syekh Al-Imam Dzahabi, belum melanjutkan ucapannya. Wa dzaaba Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi, beliau mengatakan annal ghamra akbarul kabair. Bahwasanya khamar dengan hadis tadi di atas menunjukkan sebesar-besar dosa besar. Ini ucapannya Abdullah bin Amr. Dikarenakan Nabi mengatakan khamar adalah ummul khaba'if, induknya segala keburukan. Adapun hukumannya wahai kaum muslimin, di dunia pelaku khamar dan juga termasuk juga narkoba yang sekarang ini negeri kita memerangi narkoba, di mana-mana tertulis perang melawan narkoba, masuk pada ancaman ayat ini atau hadis ini. Nabi kita mengatakan dalam hadis yang sahih, man syaribal khamra fajliduh, barang siapa yang minum khamr, cambuk dia. Fain ada fajliduh, kalau dia mengulangi yang kedua kali, cambuk dia. Fan syaribaha, kalau dia masih minum lagi yang ketiga kalinya, fajliduh, cambuk dia. Fan syaribaha rabi'ah, faqtuluh, kalau dia masih minum yang keempat kalinya, bunuh dia. Sehingga beberapa negara menetapkan hukum bunuh bagi mereka yang kedapatan membawa narkoba. Dieksekusi. Bahasa Arabnya diidam. Dihukum bunuh. Al-Qatl. Seperti di negeri Saudi, hadirin yang pernah datang ke sana akan mendapatkan pengumuman. Biasanya seperti itu. Sebelum turun ke negara Saudi, pesawat sebentar lagi akan turun di airport Jeddah umpamanya. Maka diingatkan, barang siapa yang membawa ini dan itu, kadangkala disebut kalimat bentuknya, atau kadangkala dengan selebaran kecil, peringatan keras. Apa hukumannya? Mati. Berapapun gram yang dibawa ke sana, kedapatan, mati orangnya. Hukumannya adalah pancung. Al-Qatl, Al-Zabhu. Dengan nas ini diantaranya dan beberapa fatwa ulama tentang hal tersebut. Kita masuk kepada penyebutan beberapa dalil yang lainnya. Rasulullah SAW menyebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, hadis riwayat Muslim, qala beliau mengatakan inna 'ala Allahi ahdan liman yashrabul khamra aw miskira ayyaskiyahu min tinatil khabal. Allah Subhanahu wa taala mengancam siapa yang minum khamr, Allah akan minumkan kepada dia cairan dari tinatul khabal. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal, apa itu tinatul khabal? Qala irku alinar, keringatnya ahlun nar. Au usarati ahlin nar, atau air yang keluar dari tubuh ahlun nar. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, itu terdiri dari cairan-cairan ahlun nar, nanah, darah, air yang sangat busuk, yang bacin, kemudian diaduk jadi satu, Mungkin kalau bahasa kerennya di blender. Nah, untuk kemudian diminumkan ke dia dalam keadaan panas yang sangat mendidih. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Riwayat ini disebutkan Imam Muslim dalam sahihnya. Disebutkan beberapa riwayat yang lainnya, An Abdullah bin Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun. Lihat, hadis ini umum. Semua yang memabokkan itu namanya adalah khamr. Jadi khamr itu bukan satu benda tertentu, tapi semua yang memabokkan. Apa itu mabok? Bahasa Arabnya khutul akal, menghilangkan akal. Mabok itu menghilangkan apa? Akal. Maka dengan definisi ini, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, al-ghamru ma ghamaral akla. Khamr itu definisinya sesuatu yang menghilangkan akal. Ay ghattah, yakni menutupi akal. Saungkana rubban, apakah itu bendanya berbentuk cairan? Au yabisan, atau berbentuk kering, bubuk, atau padat, daun, atau yang lainnya. Au makulan au masyruban, apakah bentuknya itu dimakan atau itu bentuknya diminum? Semuanya itu khamar namanya. Nabi mengatakan, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Semua benda, barang-barang yang memang memabokkan itu adalah khamar. Dan semua yang khamar itu hukumnya haram. Wa man syaribal khamra fid dunya, barang siapa yang minum khamar di dunia, famata, sampai dia mati belum bertobat darinya, lam yatub minha, dia belum bertobat dari minum khamar tadi, wa huwa mubinuha lam yashrabha fil akhirah, dia tidak akan minum khamar di akhirat kelak. Khamar di akhirat itu lazat li syaribin, sangat lezat rasanya bagi siapa yang meminumnya. Khamar di akhirat tidaklah sama dengan khamar yang ada di dunia. Disebutkan dalam Sahihain Bukhari Muslim, man syaribal khamra fid dunya haramaha fil akhirah, barang siapa yang minum khamar di dunia, Allah haramkan bagi dia khamar di akhirat. Nabi kita juga menyebutkan bahwa yang tadi kami sampaikan, peminum khamar yang candu sampai dia mati dalam keadaan belum tobat dari khamar, dibangkitkan sebagaimana orang yang menyembah berhala. Sebutkan hadis ini wahai kaum muslimin dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Imam Ahmad menyebutkannya dalam Musnad beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudminul khamri, peminum khamr yang candu. Candu itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Ketagihan atau ya, candu. Susah mencari kalimat yang sama, tapi hadirin paham? Candu ya. Itu bahasa Arabnya mudmin. Terus menerus dia ketagihan, ketagihan, khamr, khamr, narkoba, narkoba terus. Maka Nabi mengatakan, in mata laki Allah, kalau dia sampai mati seperti itu, dia kelak akan berjumpa dengan Allah di akhirat, ka'abidi wathanin, seperti para penyembah berhala. Abid, hamba, wathan, berhala. Na'udzubillah min dzalik wa qaum muslimin. Mengapa demikian? Karena mudminul ghamri, pemabok yang sudah candu, ibarat dia adalah hambanya khamr itu. Dia tidak bisa lagi berlepas diri darinya. dia akan terus menerus terikat dengannya sampai kulitnya pun disayat untuk dihisap apa darahnya, karena darahnya sudah terkontaminasi, tercampuri oleh narkoba. Na'udzubillah min dzalik, layak orang ini untuk dibunuh, dieksekusi. Ya, negeri kita ini juga walhamdulillah menerapkan hukum itu, tetapi kepada orang-orang tertentunya, para bandar-bandar narkoba, alhamdulillah diantaranya dieksekusi di Nusa Kambangan, baik itu warga negara Indonesia atau WNA, dan kebanyakan yang dieksekusi adalah warga negara asing, ya, yang kedapatan sekian heroin mengerikan. Walhamdulillah, cuman sayangnya korakabean. Coba kalau semuanya pak berhenti itu, ya, karena tidak semuanya, malah justru masih ada yang bisa mengendalikan bisnis narkoba dari balik penjara, kecolongan pemerintah kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada pemerintah kita untuk bisa memberantas narkoba, bandar-bandarnya, cukong-cukongnya, kurir-kurirnya, sampai para penggunanya. Amin. Hadirin yang akan melihatkan, disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dengan kalimat yang tandas. Kita lewati hadis ini sesuai dengan yang tersebut dalam riwayat Nasa'i. Hadis Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah. Kalimatnya sangat tegas. Tidak akan masuk surga siapa? Akun, anak yang durhaka kepada orang tua. Wala mudminu khamrin, dan tidak pula orang yang candu dengan khamr. Ini kalimat yang sangat tegas, menunjukkan akan besarnya dosa itu, durhaka dan minum khamr. Kita melewati dalil-dalil ini sesuai apa yang ada, dikarenakan ablagh fi zajr, ini lebih keras dalam mencegah dan menghardik para pelaku-pelaku dosa tersebut. Atau dengan riwayat yang hampir sama dengan redaksi yang lain, Nabi kita mengatakan, salasatun qad haramallahu alaihimul jannah. Ada tiga golongan manusia yang Allah haramkan untuk masuk ke dalam jannah. Siapakah itu? Yang pertama, mudminul khamri, orang yang candu khamr. Yang kedua, wal'aquli walidayih, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dan yang ketiga, ad-dayus, wa huwa alladhi yuqirru su'a fi ahlih. Dayus, seorang laki-laki yang menyetujui perbuatan maksiat yang dilakukan oleh istrinya. Artinya seorang laki-laki yang tidak bisa mengatur istri, laki-laki yang membiarkan wanitanya itu menjadi pezina, na'udzubillah min dzalik, atau mengumbar aurat ataupun yang lain-lainnya. Dayuth. Ada satu pembahasan tersendiri dalam kitab ini, poin yang sekian yang berkaitan dengan dayuth, insyaallah akan datang. Apa dan apa definisinya, seperti apa itu dayuth, agak datang insyaallah, cuman enggak tahu tahun bulan yang keberapa nanti. Ya. Hadirin yang melihatkan, yang berikutnya, orang yang minum khamr tidak akan diterima kebaikannya. Terlebih lagi amalan sholat, selama khamr itu masih ada di perutnya, tidak diterima. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar. Disebutkan hal itu diantaranya hadis Nabi dari sahabat Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yaqbalu Allahu lisharibil khamri salatan ma dama fi jasadihi syai'un minha. Allah tidak akan menerima dari seorang pemabuk salatnya selama masih ada di perutnya sesuatu dari khamar tersebut. Padahal kalau orang yang candu khamar itu belum selesai dia terpengaruh oleh itu, dia sudah menenggak lagi. Narkoba itu seperti itu, belum selesai daya adiktifnya itu mempengaruhi dia untuk selalu minum, selalu menarkoba terus. Ada daya adiktif yang sangat kuat, yakni daya yang membuat orang itu ketagihan. Dan itu yang disebutkan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Dosa khamar itu bersifat ketagihan, di mana akan terus menerus pelakunya menjadi mudmin candu khamar. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salasatun, ada tiga golongan manusia. Diriwayatkan Imam Ibnu Huzaimah dalam Sahih beliau, Al-Baihaqi dalam Al-Kubra dan dalam Syu'ab al-Iman. Ada tiga golongan manusia. La yaqbalullahu lahum salatan, Allah tidak akan menerima salatnya. Wa la yurfa'u lahum fis sama'i hasanah, dan tidak akan diangkat satupun kebaikan ke langit yang dilakukan oleh tiga golongan ini. Perhatikan betul-betul. Yang pertama, al-abdul abiku hatta yarji'ila mawalih fayadu'u yadahu fi aidihim, budak yang lari dari tuannya sampai dia kembali kepada tuannya dan meletakkan tangannya kepada tuannya, menyerahkan diri. Yang kedua, yang berkaitan dengan kehidupan kita ini, wal mar'atu sahitu 'alaiha zawjuha, seorang istri yang suaminya murka kepadanya. Hati-hati, hatta yirda 'anha, sampai suaminya ridho kembali kepada istrinya. Ini butuh kita hafal wahai kaum muslimin, guna kita sampaikan ini kepada istri-istri kita. Sampaikan. Karena ancamannya berat. Jangan engkau wahai para istri membuat marah suami-suamimu. Kalau ada sesuatu yang kau rasakan suamimu mungkin melakukan sesuatu yang kau tidak sukai, sampaikan dengan baik-baik. Tidak berhak engkau untuk marah-marah kepada suamimu. Sampaikan dengan baik-baik. Kalau sampai suamimu marah dan tidak ridho kepadamu karena perbuatanmu yang mungkar kepada suamimu, menentang, membangkang, membentak, menyakiti, merendahkan suami, ya, maka ancaman ini berlaku. Wal mar'atu as-sakhitu 'alaiha 'anha zawjuha, seorang wanita yang suaminya murka padanya, hatta yarda 'anha, sampai suaminya ridho kembali kepada istrinya. Yang berikutnya, wasyukran hatta yashu, orang yang dalam keadaan mabok amalan kebaikan apapun yang dilakukannya tidak akan diterima sampai dia sembuh dari maboknya. Hal serupa juga disebutkan dalam hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Nabi kita bersabda, man syaribal khamra lam yaqbalullahu minhu syai'an, Barang siapa yang minum khamar, Allah tidak akan menerima apapun kebaikan darinya. Sangat jelas sebagai kaum muslimin Nabi menyebutkannya. Man syaribal khamra, barang siapa yang minum khamr, lam yakbalillahu minhu syai'an, Allah tidak akan menerima apapun kebaikan darinya. Wa man sakara minha lam tuqbalau salatu arba'ina sabahan, barang siapa yang dia mabuk karena khamr, Allah tidak akan menerima salatnya 40 hari. Fintaba thumma aada kana haqqan Allah iskiyahu min mahri jahannam. Kalau dia bertobat, alhamdulillah. Tapi kalau dia bertobat dan kemudian mengulangi lagi, maka sungguh Allah akan meminumkan kepadanya min mahli jahannam. Mahli jahannam, yakni dari keraknya api neraka jahannam, yang sangat panas apinya, yang sangat panas minumannya, diminumkan kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik wa yakum muslimin. Ini semuanya adalah hadis yang sama. Juga riwayat yang sama disebutkan dengan kalimat yang redaksinya hampir sama. Hadis ini disebutkan dalam beberapa hadis yang serupa dengan ini. Imam Ahmad menyebutkannya dari sahabat Abdullah bin Amr. Demikian juga Imam Bazzar dan yang lainnya. Qala man syaribal khamra lam yuskir aradallahu anhu 40 lailatan. Fin mata fiha mata ka'abidi watanin. Siapa yang minum khamr, kemudian dia mati dalam keadaan dia minum khamr, belum bertobat darinya, maka dia mati seperti penyembah berhala. Wa kana haqqallahu yuskiyahu min tinatil khabal. Allah akan meminumkan padanya minuman dari tinatil khabal. Apa itu ya Rasulullah tinatul khabal? Isaratu alinnar alqayh waddam. Ditanya oleh para sahabat, apa itu tinatul khabal ya Rasulullah? Ala tinatul khabal itu adalah air keringatnya, perasanya tubuh alunar. Alqayhu nanah waddam dan darahnya. Na'udhu billahi min dalik, summa na'udhu billahi min dalik. Al-Imam Abdullah bin Abi Aufa, beliau mengatakan, man mata mutmin al-khamri mata ka'abidillata wal-uzza. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia minum khamr, yakni dalam keadaan dia sebagai pemabuk dan tidak bertobat darinya, maka dia mati seperti halnya para penyembah Lata dan Uzza. Qila araita mutun al-khamr huwa alladhi la yastafik min syurbiha? Qala la, walakin huwa alladhi yashrubuha idza wajadaha wa la ba'da sinin. Ditanyakan kepada beliau, siapakah definisi orang yang mati di atas khamr? Apakah orang yang sedang mabuk kemudian dia mati? Ya, banyak orang seperti dia, Pak ya. Lagi mabuk sempoyongan, jatuh ke got nyungsrek. Kepalanya di dalam air, kena paceran, dihinakan betul dia. Mati dalam keadaan tidak bernapas di got-got paceran. Ya, atau mati dalam keadaan mengendarai mobil atau motor tabrakan, mati dalam keadaan minum khamr. Ditanyakan kepada beliau, apa makna definisi mati dalam keadaan minum khamr? Apakah orang itu meminum khamr terus-menerus? Ataukah bagaimana itu? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala Abdullah bin Awfa, man mata mutminan lil khamri mata ka'abidil lat wal 'uzza. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia candu dengan khamr, maka dia mati seperti penyembah Lata dan Uzza. Qila, ditanyakan kepada beliau, ara'aita mudminil khamr, apa pendapatmu tentang orang yang candu khamr? Huwalladhi la yastafiq min syurbiha, apakah orang yang dikatakan candu khamr itu adalah orang yang tidak pernah berhenti dari meminumnya? Tidak pernah berhenti dari meminumnya? Qala la. Beliau mengatakan tidak. Bukan itu. Artinya bukan itu saja. Walakin walladhi yashrabuha idza wajadaha walau ba'da sinin. Orang itu dikatakan mu'minul khamri adalah orang yang dia meminum khamr walaupun kemudian dia tidak minum, namun ketika dia mendapati khamr lagi, dia minum lagi. Itu sudah dimasukkan pada pengertian apa? Candu. Walaupun jarang-jarang, apalagi kalau terus menerus, maka itu masuk pada definisi mudminul khamr. Dikarenakan apa? Dia minum khamr dalam keadaan sudah tahu hukumnya, namun terus minum, berhenti, karena memang nggak ada barangnya. Ketika ada, minum lagi, pak, berhenti lagi, nggak ada barangnya. Ada yang gratisi, oh seneng banget, minum lagi. Ditanyai, mas, kok nggak minum? Oh, nggak ada modal. Minum lagi kalau dia dapati, walaupun sekian tahun tidak minum, kemudian minum lagi. Itu masuk pada definisi mudminul khamr. Bisa dimengerti ya hadirin? Ini jawaban dari beliau, Al-Imam Abdullah bin Abi Aufa. Yang berikutnya kaum muslimin, beberapa dalil yang menyebutkan bahwa orang yang minum khamr dicabut imannya dari tubuh orang tersebut. Di antara dalilnya disebut oleh Imam Bukhari dalam sahih beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, la yasriku sariku hina yasriku wa hu mu'min. Tidaklah seorang pencuri ketika mencuri, di saat dia sedang mencuri disebut mukmin, tidak. Wala yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak pula seorang pezina ketika dia sedang berzina dikatakan mukmin, tidak. Demikian pula dengan wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidak pula orang yang minum khamr ketika sedang meminumnya dikatakan sebagai mukmin. Maknanya la yakunu mu'minan. Dia dalam keadaan tidak beriman. Ya. Hadis lain yang semisal dengan ini disebutkan, man zana aw syaribal khamr. Siapa yang zina atau minum khamr, naza Allah anul iman, Allah akan mencabut iman darinya. Kama yakhli'ul insanul qamisa min jazadih aw min ra'sih. Barang siapa yang berzina atau minum khamr, Allah akan cabut iman dari diri orang tersebut. Sebagaimana seorang di antara kita melepaskan pakaiannya dari kepalanya. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak dalam keadaan beriman. Namun apakah dia dikatakan kafir? Jawabannya tidak. Dia muslim tetapi pelaku dosa besar. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Imam Ahmad menyebutkan dalam kitab Musnad beliau, hadis ini dihasankan Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah dari sahabat Abu Musa Al-Ashari radhiyallahu an. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يدخل الجنة, tidak akan masuk ke dalam surga. Mudminu khamrin, orang yang candu khamr. Wala mu'minu bisihrin, tidak pula orang yang mempercayai sihir. Wala qati rahimin, tidak pula orang yang memutus ikatan tali silaturahmi. Waman mata wa huwa yashrabul khamr, barang siapa yang mati dan dia adalah peminum khamr, sakallahu min nahril ghutah, Allah akan minumkan padanya dari sungai yang disebut nahrul ghutah. Nahrul itu sungai, ghutah itu namanya. Wa huwa ma'un, disebutkan oleh Rasul, apa itu nahrul ghutah? Rasul mengatakan, wa huwa ma'un yajri min furujil mumisat, yaitu sungai yang airnya keluar dari kemaluan-kemaluan para pezina, perempuan-perempuan pezina, aizaniyat. Yu'zi ahlan nar rihu furujihinna, di mana baunya itu sudah menyiksa ahlun nar. Bagaimana lagi dengan airnya? Dan itu yang akan diminumkan kepada mereka-mereka para pemabok. Na'udzu billahi min dzalik tsumma na'udzu billahi min dzalik. Mengerikan sekali bagi kaum muslimin, riwayat-riwayat dari di atas. Maka hendaknya setiap kita berhati-hati. Jaga diri kita, keluarga kita, handetolan kita, kawan-kawan kita dari barang-barang haram itu. Nasihati mereka. Nasihati. Bacakan kitab ini, sampaikan kepada mereka. Dalil yang berkaitan dengan khamr itu begitu banyak. Ancaman siksaannya, hukumannya begitu banyak. Tidak layak bagi seorang mukmin untuk meminumnya. Beberapa di antara dalil yang disebutkan di sini juga oleh Imam Az-Zahabi, riwayat yang sahih disahihkan Syalbani dalam kitab Sahihil Jami' yang dikeluarkan Imam Abu Daud. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la'anallahu al-khamra, Allah melaknat khamar, wasyaribaha, peminumnya, wasaqiyaha, dan orang yang menuangkannya, wabai'aha, dan orang yang menjualkannya, wamabta'aha, orang yang membelinya, bai', mabta', penjual, pembeli, ya. Wa'asiraha, orang yang meramunya. Khamr itu mungkin ada sistem tersendiri, diramu, diracik, atau melalui proses tersendiri. Pembikinnya, pabriknya, pekerjanya dikutuk. Wa mu'tasiraha, dan orang yang pesan bikinkan khamr kelas ini, tingkat maboknya sekian persen dan yang lainnya, mungkin saya tidak tahu persis pak, walhamdulillah itu jauh kita tidak mengerti. Kata mereka itu berkelas, kata mereka. Kalau yang bagus katanya, tapi jangan beli lu pak, itu kalau dinyalakan api nyala itu gelasnya. Dinyalakan, semburkan api, jus langsung nyala. Itu khamr tingkat tinggi kata mereka. Harganya mahal. Tapi jangan tertipu dengan jual belinya. Aku ngedol trok, tidak ikut minum gak apa-apa. Itu tidak. Ikut terlaknat. Terkutuk dalam hadis ini. Demikian juga dengan wahamilaha, orang yang membawanya. Kurir, supir-supir, ya, yang membawa truk-truk bermuatan khamr, Jangan mengatakan saya cuma kerja nyupir kok. Isinya apa ya mbuh. Tidak, kamu harus menyadari itu termasuk bagian yang dikutuk. Karena sampainya Homer itu dari pabrik ke konsumen ya gara-gara kamu yang membawa. Apa ngelundung derek? Nggak, kamu yang bawa. Sehingga yang transaksi, yang jual beli, yang semuanya termasuk padanya wal mahmulata ilai, yang pesan. Dia yang pesan, yang order. Bukan untuk pribadi, saya cuma order saja, sama. Kurirnya yang order, yang pesan, yang semuanya. Jajaran itu terlaknat. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Sehingga janganlah Anda tertipu dengan gaji besar. Ya. Jadi manajer gajinya 10 juta per bulan. Kepengen? Tapi nah manajer pabrik Homer, Pak. Jangan mau. Hah? Karena itu dikutuk. Dalam riwayat yang lainnya hampir serupa dengan hadis yang sama dari sahabat Abdullah bin Abbas, riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Atani Jibril, malaikat Jibril suatu hari datang kepadaku. Faqala, beliau mengatakan, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la'ana al-khamra." Sesungguhnya Allah melaknat khamarnya. Wa asiraha, dan orang yang membikinnya, meramunya. Wa mu'tasiraha, dan orang yang meminta untuk dibikinkan khamar. Wa syaribaha, peminumnya. Wa hamilaha, orang yang membawanya. Wal mumal wal mahmulatu lahu, dan orang yang pesan untuk dibawakan. Wa ba'iyaha wa mubta'aha wa saqiyaha wa mustaqiyaha, penjualnya, pembelinya, pelayannya yang melayani, membawa ke sana, membawa ke sini, menuangkannya, baik menuangkannya dalam botol atau menuangkannya dalam gelas. Itu semuanya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pembahasan singkat, dan ini yang terakhir insyaallah, tentang menengok orang yang sakit itu ibadah. Tapi yang sakit ini pemabok. Pas kebetulan yang mabok ini dulure, Pak. Duh, kepripun iki? Ditengok apa ndak ini? Tapi dia pemabok. Apa hukumnya kaum muslimin? Disebutkan oleh beliau di sini, an-nahyu an iyadati syurbil khamr, larangan untuk menengok orang yang sakit di saat dia memang pecandu khamr. Idza maridu, ketika mereka sakit. Demikian pula tidak mengucapkan salam kepada mereka. Pemabok, lagi mabok begini-begini kamu, assalamualaikum. Enggak boleh, Pak. Itu menghinakan salam. La yusallim alaih. Disebutkan dalilnya hadis Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu an, bukan hadis tapi ini athar dari beliau. Beliau mengatakan, la ta'udu syurabal hamri idza maridu. Jangan kalian menengok para pemabok-pemabok ketika mereka sakit. Ini disebut oleh Imam Bukhari sebuah athar. Qala ibn Umar, berkata Abdullah bin Umar, la tusallimu ala syurbatil khamr, jangan kalian mengucapkan salam kepada para pemabok, para peminum khamr. Akhrajal Bukhari, ini disebut oleh Imam Bukhari dengan muallakan dalam kitab Al-Bari, disebutkan juga ucapan tadi di atas. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibn Hibban dalam sahihnya, Abu Ya'la, Tabrani dalam Kabir, kemudian Imam Baihaqi dalam Kubra, Imam Bukhari menyebutkan dengan mu'allaq. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan tentang hukum menganggap khamr itu sebagai obat. Ada tidak yang mengatakan itu? Ada. Kata mereka untuk menghangatkan badan. Bagi kita menghangatkan badan gampang, ngopi. Menghangatkan tidak? Kurang hangat. Itu kopi sih berapa kekuatan hangatnya? Ya sudah, air termos. Satu termos itu diminum total, Pak. Ngantekan kebakar wetengmu. Ya, itu juga menghangatkan kok. Syubhatnya mengatakan khamr itu ada manfaatnya diantaranya sebagai pengobatan. Itu batil. Pengobatan dalam pengertian diminum ya Pak ya. Kalau dalam rangka untuk membersihkan luka, itu beberapa ulama menyebutkan tidak mengapa, seperti alkohol lah umpamanya. Adapun jikalau itu sebagai obat, la yahil litadawi biha, tidak halal untuk apa? Untuk berobat dengannya. Ini disebutkan an Umm Salama qalat ishtakait ibnatu li fanabadtu filaha fanabadtu laha fi kuzin. Umm Salama mengatakan suatu hari putriku sakit, kemudian melakukan pengobatan. Fadakhala alayya Rasulullah wa huwa yaghli. Rasulullah masuk ke rumahku mendapati hal tersebut. Faqala ma hadha ya Umm Salama? Fadzakartu lahu inni adawai bihi ibnati. Adawi bihi ibnati. Faqala Rasulullah inna Allah ta'ala lam yaj'al shifa ummati fima harrama 'alayha. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat bagi umatku dalam sesuatu yang Allah haramkan untuk dimakan atau diminum oleh umatku. Allah tidak menjadikan itu sebagai obat. Artinya kalau itu dilakukan hukumnya apa? Haram. Qala ba'dul ulama, tadi terlewati beberapa ucapan ulama. Al-Imam Adz-Dzahabi menyatakan, qala ba'dul ulama, berkata sebagian para ulama, inna man naha an iyadati wassalamu alaihim lianna syaribal khamri fasikun mal'un. Tidak boleh menengok mereka ketika sakit, tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka, tak lain dikarenakan mereka adalah pelaku fasik dosa besar yang mereka terkutuk pelakunya. Mulai disebutkan beberapa dalil tentang kutukan-kutukan Allah kepada mereka. Pertanyaan, apakah rokok termasuk dari khamr dan pelakunya terkena dosa besar? Jazakumullah khairan. Rokok itu ekor muslimin disebutkan oleh para ulama kita hukumnya dalam fatwa, dan banyak sekali bisa dilihat dalam fatwa-fatwa mereka. Rokok ini termasuk hal yang haram dikarenakan membahayakan manusia. Pemerintah kita sudah memberikan peringatan, rokok membunuhmu. Kemudian di situ disebutkan pengaruh rokok, adanya kanker ini, kanker ini, kanker ini, kanker ini. Maka ayat-ayat yang menyebutkan keumuman, la tulku bi aydikum ila tahlukah, jangan engkau melakukan apapun yang membinasakan dirimu. Segala sesuatu yang membinasakan maka hukumnya haram. Waspada itu. Sama dengan minum racun. Apa hukumnya fastak? Tahu fastak? Obat serangga. Apa hukumnya ada yang tahu jenis obat serangga? Ada petani di sini? Banyak. Ya. Apa hukumnya minum Baygon? Halal enggak apa-apa, kan enggak ada dalil yang mengharamkan Baygon. Cari apa ada, Pak? Innallaha harrama Baygon. Apa ada? Kita meyakini itu pasti membinasakan. Kan itu racun. Maka dalilnya menyebutkan la taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian. Wa la taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Maka minum racun yang itu berakibat kematian, itu hukumnya haram. Demikian pula dengan rokok, di mana rokok itu membunuhmu. Dan itu sebuah kesepakatan sampai-sampai negara kita membuat peraturan setiap iklan pasti ada kalimat rokok membunuhmu. Ya? Yang rokok itu menghisap ya Pak ya. Yang menghisap rokok itu orang yang dungu, jahil, bahasa kasarnya goblok. Kenapa? Karena dia membunuh dirinya sendiri. Syekh menyebutkan, Syekh Ibnu Utsaimin, "Law kana ar-rajulu," beliau mengatakan dalam sebuah fatwa beliau, kalau ada orang yang bersengaja-sengaja membakar uang. Jam syekh sekarang harganya berapa? Rokok itu mungkin 10.000, 15.000, saya tidak tahu. Sengaja-sengaja bakar, ambil lagi uang, bakar. Orang mengatakan apa? Goblok, dungu, gak pakai otak. Uang kok dibakar? Itulah orang yang minum atau orang yang apa? Merokok. Hakikatnya dia membelikan uang 15.000. 20.000, kemudian dia bakar satu persatu. Di situ terdapat apa? Keharaman, bukan hanya dari sisi rokoknya, tapi idaatul mal, menyanyiakan harta, menggunakan di jalan yang Allah haramkan, dan yang lainnya. Kalau dia mengeluarkan uang setiap harinya, mamanya dia merokok satu, apa itu namanya? Satu bungkus. Bungkus betul? Berapa? 10.000 kali 1 bulan kali 1 tahun, dan itu sudah 50 tahun dia merokok. Itu bisa buat haji itu Pak, duitnya Pak. Maka hadirin yang kami muliakan, hukumnya haram ya. Jangan tertipu dengan orang yang mengatakan haram itu jikalau kamu di bawah 18 tahun. Kalau di atas 18 tahun maka boleh. Itu anu wis keluarkan rokok niku Pak. Ya. Disogok. Ada pertanyaan di saat kami berdua salat berjamaah. Kalau berdua dalam salat berjamaah, makmum sejajar dengan imam, sejajar. Tidak mundur 1 atau 5 cm, enggak, sejajar dengan imam. Tiba-tiba ada orang datang untuk ikut salat berjamaah dengan 2 orang tadi. Apa yang dilakukan? Maka mundur yang tadi, yang sejajar dengan imam, mundur. Menempatkan dirinya di belakang imam 2 makmum tadi. Di belakang imam. Bagaimana caranya? Beberapa orang menyentuh pundaknya, kan gitu Pak ya? Disebutkan di sini, dia yang ketiga ini tidak memberikan isyarat kepada makmum yang ada di depannya untuk mundur 1 langkah. Bagaimana cara yang benar? Cara yang benar ya kaum muslimin adalah makmum yang baru datang ini mepet kakinya makmum yang sudah ada. Dengan itu makmum yang sudah faham ilmu dia akan mundur. Set. Begitu. Enggak usah ditarik-tarik, Pak. Kan malah disengkang. Apa sih ye? Ini bukan syar'i. Yang syar'i antum nempel Kalau dia paham mundur, kalau enggak paham, ini kok enggak mundur-mundur? Jahil ini. Yang repot makmumnya jahil. Nah, ini. Karena itu jangan jadi jahil, Pak. Nanti jadi tidak repot. Ada pertanyaan, bagaimana cara menjelaskan ke masyarakat tentang khurafat yang ada pada mereka-mereka yang meyakininya dari kalangan sufiyun dan yang lainnya. Dalam memahamkan seseorang itu, hadirin yang menyaksikan, itu tidak langsung pada masalah itu dulu. Di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memberikan kiat kepada kita. Hadithun nas bima yafhamun. Bicaralah engkau kepada seseorang itu dengan yang kira-kira dia bisa terima. Dia bisa paham. Bukan itu dulu yang langsung kamu bahas. Dia tidak akan mau menerima. Tapi bahas dulu kewajiban saya dan jenengan muslim taat kepada Allah. Itu bisa diterima. Bisa diterima tidak? Bisa. Muslim dia, kita muslim. Cocok kita sudah taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu tentunya menjalankan perintah. Cocok sudah. Dan meninggalkan yang dilarang. Iya betul. Cocok sudah. Cocok dulu itu. Masuk situ. Gimana Pak cara mentaati Allah? Ya menjalani perintahnya. Perintah itu ada dalam Al-Quran Pak. Wah itu betul itu. Cocok lagi. Terus yang dalam sunnah. Oh betul itu sunnah Nabi. Cocok. Cocok, cocok terus sampai pada perkara itu. Pak ini dilarang. Iya betul memang. Saya cocok. Setelah sekian banyak, baru bahas itunya. Kalau belum apa-apa langsung dardir. Ya, pergi dia tidak mendengarkan omonganmu. Karena kamu berbicara sesuatu yang tidak bisa difahami oleh mereka. Bisa difahami hadirin? Setelah itu tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jika Allah berkehendak memberikan hidayah, dia akan mendapatkan hidayah. Jika Allah tidak, maka itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada pertanyaan. Jangan tersinggung. Ya. Ini menyinggung, tapi ya jangan tersinggung. Dan menyinggung kita semua ini. Ustaz, jalan masuk ke depan Masjid Ali bin Abi Thalib sering banjir. Sering banjir? Tersinggung tidak? Nyatanya kok. Ya. Bila terjadi hujan yang besar, banjir. Lalu bagaimana dengan pakaian kita terkena air genangan banjir yang bercampur dengan selokan yang kotor dan najis? Apakah sah menggunakan pakaian tersebut untuk menunaikan sholat? Jawabannya masjidnya diangkat saja ke atas supaya jangan kena banjir, Pak. Hadirin yang dimuliakan, jangan membangun hukum di atas sesuatu yang tidak jelas. Air banjir lebih banyak daripada air got. Dan tidak bisa dipastikan air ini mutanajis. Ini air terkena najis. Siapa bilang? Ini banjir banyak sekali kok, apalagi air 1 meter banjirnya. Itu pertama. Kalau seandainya air itu sedikit dan warna selokan lebih dominan, baunya menyengat, banjir satu mata kaki imamnya. Ini kemungkinan besar mutanajis, terkena najis. Karena apa? Warnanya sudah menunjukkan air got itu. Bagaimana kayak itu? Apakah kemudian menghalangi salat berjamaah? Kalau hujan, karena faktor hujan kaum muslimin, maka Anda harus berhati-hati dari air itu. Jika lo terkena air itu, maka bersihkan. Karena bersuci dari najis, syarat sahnya sholat. Pertanyaannya kok pakaian yang kena? Ya diangkat supaya tidak kena. Jangan jahil, atau itu kena najis, dikenak-kenakan sama kamu malah. Kemudian bertanya, ini baju kena najis, sholat tidak? Ya jawabannya, jangan sholat dengan pakaian itu, kemudian kamu pulang, alhamdulillah, pulang jadi gak sholat jamaah. Ngawur itu. Tapi bagaimana caranya? Pakaian kita, sarung kita, celana kita, jubah kita terhindar dari najis tersebut. Apakah dengan dibikin tempat yang lebih tinggi? Ya, biasanya banjirnya paling sekian. Maka dibikin tempat untuk jalan. Atau cara yang lainnya. Terserah, yang penting hukum asalnya jangan dibangun sesuatu di atas yang tidak jelas. Tapi kalau sudah dipastikan itu najis, hati-hati. Najis itu menghalangi sahnya sholat. Apalagi kalau sampai masuk ke masjid, kakimu kena air najis, kemudian menginjak-injak masjid ini, wah berat sekali. Khawatir betul itu terkena. Apalagi mutayakin, dicium, oh iya ini airnya kena najis, karpetnya kena najis. Bahaya. Maka harus dijaga kesucian tempat ibadah kita, badan kita, pakaian kita dari najis-najis itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan hadirin semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.